Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita masih bisa kembali mengikuti kuliah subuh online kita dengan tema memuliakan ilmu. Dan kali ini kita akan memasuki prinsip yang baru, yaitu prinsip yang ke-13. Silahkan dibaca Mas Rahman, halaman 32. Ya, bagi yang punya kitabnya silahkan dibuka. المعجل الثالث عشر بذل الجهد في تحفظ العلم والمذاكرة به والسؤال عنه إذ تلقيه عن شيوخ لا ينفع بلا حفظ له ومذاكرة به وسؤال عنه تحقق في قلب طالب العلم تقديمه بكمال الالتفات إليه والاشتغال به. فالحفظ خلوة بالنفس والمذاكرة جلوس إلى القرين والسؤال إقبال على العالم. شكرا. ما سمح رجل ولم يزل العلماء الأعلى الأعلم يفضون على حفظ ويأمرون به. سمعت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول حفظنا قليلا وقرأنا كثيرا فانتفعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرأنا. وبالمذاكرة تدوم حياة العلم في النفس ويقوى تعلقه به بها. وقد أمرنا والمراد بالمذاكرة مدارسة أقران. Ya, cukup. Silakan dibaca terjemahannya, Mas Sanjusha. Halaman berapa, Mas? 82. Halaman 82. Ya. Prinsip ke-13, masih maksimal berjuang menjaga ilmu. Sekedar belajar dari guru tanpa menghafalkan ilmu kurang bermanfaat, apalagi jika tidak diulang-ulang atau tidak didiskusikan. Berbagai hal ini akan menumbuhkan penggangguan pengagungan ilmu di dalam hati, sebab ia fokus dan sibuk dengan ilmu. Proses menghafal membuat seorang konsentrasi dengan dirinya. Proses berdiskusi membuat seorang berinteraksi dengan rekannya. Proses bertanya membuat seorang mendatangi gurunya. Iya, Mas Ukasha. Para ulama selalu memotivasi dan mengajak kita untuk menghafalkan ilmu. Guru kami Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tutur, ilmu yang kami hafalkan sedikit, sedangkan ilmu yang kami baca banyak. Namun manfaat dari ilmu yang kami hafalkan lebih banyak dibanding yang kami baca. Dengan berdiskusi, ilmu akan bertahan hidup lebih lama dalam diri kita dan lebih melekat. Diskusi yang dimaksud adalah belajar bersama-sama teman. Iya, bagus. Baik, ini prinsip yang ke-13. Apa maksud Rahman, prinsip ke-13? Maksimal berjuang menjaga ilmu. Ya, maksimal berjuang menjaga ilmu. Apakah ilmu perlu dijaga? Sangat perlu. Kenapa? Kenapa, Mas Sesama? Karena ilmu berat. Hah? Jangan sendirian, Mas, biar nggak ngantuk. Yang lainnya nggak ada yang sendirian. Kenapa ilmu perlu dijaga, Mas Luka? Biar nggak hilang, bagus. Makanya diumpamakan seperti onta. diumpamakan seperti unta. Unta itu kalau nggak diikat apa? Lepas. Hilang. Unta harta atau bukan? Harta. Harta. Ilmu? Harta. Harta itu kalau nggak dijaga hilang. Mau dijaga aja kadang-kadang hilang. Makanya perlu dijaga. Cara jaganya bagaimana? Maksimal berjuang. Ya. Apa saja yang perlu dilakukan? Ya nanti kita akan sampaikan. Sekedar belajar dari guru tanpa menghafal ilmu kurang bermanfaat. Jadi anak-anakku, ketika kalian belajar tajwid sama mahmu, kemudian ada ujian, ada apa, ada murojaah, itu adalah tujuannya supaya maksimal. Bukan sekedar dipahami, tapi perlu dihafal. Ya. Bukan cuma sekedar dihafal, setelah dihafal perlu diulang-ulang. Sehingga beda antara orang yang sudah pernah hafal 30 juz dengan orang yang hafal 30 juz, itu beda. Ya. Karena belum tentu orang yang pernah hafal dia itu hafalannya kuat atau mutqin. Makanya perlu mengulang-ulang. Nah, ketika kita hari ini ngapal, besok ngulang, besok setoran, besok berguru, hari-harinya kita semuanya mikirkan ilmu, disitulah akan tumbuh pengagungan terhadap ilmu. Hati kita itu akan mengagungkan ilmu. Kenapa? Karena setiap hari kerjaannya adalah seputar ilmu. Kalau nggak ngapalin, memahami. Kalau nggak memahami, murojaah. Kalau nggak murojaah, berguru. Jadi setiap hari itu ilmu terus. Nah, ketika hari-harinya itu selalu bergaul dengan ilmu, akhirnya akan tumbuh pengagungan dalam hati terhadap ilmu. Ya. Kenapa? Karena dia fokus ilmu terus. Karena dia fokus ilmu terus, akhirnya lama-lama tumbuh cinta kepada ilmu. Kalau orang Jawa mengatakan jalaring tersno soko ing kulino. Apa tahu? Artinya? Ya, siapa yang tahu? Jalaring tersno soko ing kulino. Cinta itu timbul karena kulino. Apa kulino? Karena sering. Karena terbiasa. Kalau kita terbiasa dengan Al-Quran, memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, meroja Al-Quran, belajar Al-Quran. Kalau kita terbiasa untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan Al-Quran, akan muncul kecintaan kita terhadap Al-Quran. Jadi ada 4 poin di sini. Ya. Proses menghafal. Nanti aja nak, yang kayak gitu-gitu tuh nanti aja. Ya. Proses menghafal membuat orang konsentrasi dengan dirinya. Ya. Karena yang namanya menghafal, gak konsentrasi gak mungkin. Kemudian proses berdiskusi, ya, membuat seorang berinteraksi dengan rekannya. Proses bertanya membuat seorang datang gurunya. Ya. Jadi ada 3 proses, ada menghafal, ya, kemudian ada berdiskusi, ada bertanya. Ada berapa proses? Masuk kelas ya? Ada 3. Ada 3. Apa yang pertama masuk kelas? Apa? Menghafal. Dilihat itu di bukunya. Berdiskusi. Yang pertama apa? Menghafal. Yang kedua apa? Yang ketiga? Bertanya. Jadi ini semuanya terkait dengan ilmu. Menghafal terkait dengan ilmu. Berdiskusi terkait juga dengan ilmu. Bertanya juga terkait dengan ilmu. Ya. Menghafal berarti sendirian nih. Kemudian kalau berdiskusi dengan siapa? Teman. Kalau bertanya dengan guru. Kayak gitu. Hari-harinya cuma itu terus. Ya. Mainan gimana mainan? Ya boleh, tapi jangan kebanyakan. Nanti kalau lebih banyak mainnya dibanding belajarnya, akhirnya lebih mengagungkan mainan daripada mengagungkan ilmu. Nah, di sini dikasih contoh nih bagaimana ulama kita Syekh Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan ilmu yang kami hafalkan sedikit. Ini sedikit ini bukan ukuran kita loh. Ukuran siapa? Ukuran Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, sedikit yang sedikitnya beliau sama sedikitnya kita sama atau beda? Beda banget. Beda banget. Sedikitnya beliau itu banyaknya kita. Tapi beliau mengatakan begini. Ilmu yang kami hafalkan sedikit. Sedangkan ilmu yang kami baca banyak. Berarti beliau itu sedang membandingkan antara yang sekedar dibaca dengan yang dihafal. Lebih banyak yang mana, kata beliau? Lebih banyak yang dibaca. Berarti yang dihafal lebih sedikit. Tapi apa kata beliau? Ilmu, manfaat dari ilmu yang kami hafal lebih banyak dibandingkan manfaat dari ilmu yang kami baca. Manfaatnya loh. Padahal antara yang dihafal dengan dibaca lebih banyak yang di mana? Yang dibaca. Tapi ternyata manfaatnya lebih banyak yang mana, maksud sama? Yang dihafal. Ya. Jadi dari yang dihafal dengan yang dibaca tetap lebih banyak manfaatnya yang dihafal. Ya. Kemudian di sini dikatakan dengan berdiskusi ilmu akan bertahan hidup lebih lama dalam diri kita dan lebih melekat. Iya, kalau kita sering diskusi, ya tanya gimana, murojaah diulang, kemudian dites, itu nanti ilmunya akan melekat. Tapi kalau misalnya ilmu cuma dibaca, setelah itu kemudian dibiarkan aja, itu biasanya cepat hilang. Ya. Mas Anjas masih ingat kan ketika murojaah, hafalannya kuat. Contohnya ayat wattaba'u. Contohnya ayat wattaba'u. Itu masya Allah, karena mesti ulang. Ya gak usah jauh-jauh lah. Al-Fatihah saja lah. Coba sekarang Mas Anja suruh bangun tidur, langsung baca Al-Fatihah. Bisa? Bisa. Tapi kalau suruh baca awal juz 2. Sampai satu halaman. Bisa? Enggak. Karena jarang di meraja. Tapi Al-Fatihah setiap hari minimal 17 kali, akhirnya melekat. Itulah dahsyatnya kalau kita sering mengulang. Ya, ini yang kita pelajari pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Kita akan lanjutkan insya Allah pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.